Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa menghadiri majalisul ilm, mengkaji ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis kita di malam hari ini diberkahi Allah, kita diberikan kemudahan dan pertolongan olehnya untuk bisa mengambil fawaid ilmiah, mempelajari dan mengkaji fawaid ilmiah dari kitab yang akan kita bahas. Sebagaimana yang telah dijadwalkan di sesi yang kedua ini, ba'da isya, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan sampai pada hadis yang ke-88. Maka di malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya. Kita memasuki bab baru. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul walidat, bab al-walidatu rahimatun. Bab al-walidat itu bentuk jamak dari al-walidah. Al-walidah adalah orang tua perempuan atau ibu. Bentuk jamaknya al-walidat. Sehingga al-walidat adalah para ibu. Rahimat. Rahimat bentuk jamak dari rahimah. Mu'annath dari rahim. Rahim maknanya adalah dzurrahmah. Sehingga makna dari bab ini, bab al-walidatu rahimatun, bab para ibu itu adalah orang-orang yang pengasih atau penyayang. Di sini disebutkan satu hadis, kita akan baca. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim al-Azadi al-Farahidi, perawi yang thiqah, terpercaya. Beliau meninggal di kota Basrah. Di kota Basrah pada bulan Safar tahun 222 Hijriah. Qala haddatsana Ibnu Fadalah. Menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Fadalah. Namanya adalah Mubarak bin Fadalah bin Abi Umayyah. Beliau meninggal pada tahun 165 Hijriah. Qala haddatsana Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Al-Basri dari negeri Basrah. Beliau meninggal pada tahun 108 Hijriah rahimahullahu taala. Di antara ucapan atau kata-kata mutiara yang pernah diriwayatkan dari beliau ini, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, beliau pernah mengatakan, Iyyaka minal kalam, ma in asabta fihi lam tu'jar, wa in akhta'ta fihi athimta. Berhati-hatilah engkau, waspadalah engkau dari ucapan, yang mana jika ucapan itu benar, engkau tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi jika sampai engkau salah, maka engkau akan berdosa. Wahwa su'udzan bi akhika, yaitu berprasangka buruk terhadap saudaramu. Ini diantara kata-kata mutiara yang kata-kata hikmah yang diriwayatkan dari beliau, Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Beliau meninggal pada tahun 108 Hijriah. An Anas ibn Malik, beliau meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika seorang wanita mendatangi Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'atatha Aisyah thalatha tamaratin. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepada wanita tersebut 3 butir kurma. Memberikan 3 butir kurma sebagai sedekah, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bersedekah atau mensedekahkan 3 butir kurma kepada wanita tersebut. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Wanita tadi tidak datang sendirian. Dia datang bersama 2 orang anaknya. Maka ketika mendapat 3 butir kurma dari Aisyah radhiyallahu anha, wanita tersebut memberikan bagi setiap anaknya sebutir kurma. Jadi dapat 3 butir kurma, masing-masing anaknya yang 2 orang tersebut diberi masing-masingnya 1 butir kurma. Tersisa berapa? Tersisa 1. Dia simpan untuk dirinya. Wa amsakat li nafsiha tamratan. Maka si wanita tadi menyimpan 1, menyisakan 1 untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri. Fa'akalas sibiyanu at-tamratain. Maka kedua anaknya tadi menghabiskan, memakan kedua butir kurma yang diberikan sampai habis. Wa nadhara ila ummihima. Setelah habis, kedua anak tadi melihat kepada ibunya yang masih memegang 1 butir kurma. Fa'amadat ila tamrah wa syaqqatha. Maka ternyata sang ibu tadi tidak memakan 1 butir kurma yang tersisa, tapi malah dibelah jadi 2. Ya. Fa'atat kull sabiyyin nisfa tamrah, dan memberikan masing-masing setengah bagian kurma tadi, setengah butir kurma tadi ke kedua anaknya. Ya, tergambar ya. Jadi dapat 3, yang 2 dikasihkan kedua anaknya untuk kedua anaknya, yang 1 disimpan untuk dirinya. Tapi setelah habis ternyata anaknya masih minta lagi. Masih pingin makan kurma yang dipegang ibunya, maka ibunya tidak jadi makan. Maka dibelah 1 butir kurma itu dan diberikan setengah-setengah untuk 2 anaknya. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai peristiwa tersebut, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaratuhu Aisyatu, maka Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan, memberitakan atau menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dikisahkan tadi ada seorang wanita bersama 2 orang anaknya, ya, kemudian Aisyah memberikan sedekah berupa 3 butir kurma dan seterusnya dari kisah yang terjadi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, wa ma yu'jibuka min dhalik, apa yang mengherankanmu dari hal itu? laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyyaiha. Sungguh Allah telah merahmati wanita tersebut karena sebab rahmatnya kepada kedua anaknya. Ya. Nah, di sini terdapat faedah yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang nanti kita akan baca dari syarahnya, ya, tentang keutamaan memiliki sikap rahmah, memiliki sikap penyayang, pengasih kepada orang lain. Ya. Nah, dan juga keutamaan perbuatan itsar, mendahulukan orang lain, ya, daripada dirinya sendiri dalam hal kebaikan, mendahulukan orang lain untuk mendapatkan kebaikan, ya, dari perkara-perkara duniawi, baik berupa sedekah maupun yang semisalnya. Dan di antara sebab rahmat Allah kepada seorang hamba adalah jika hamba tersebut merahmati orang lain, menyayangi dan mengasihi orang lain, maka itu sebab Allah akan memberikan rahmat kepada dirinya. Kita akan baca syarah dari hadis ini. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala, hadzal hadis fihi mashru'iyyatul hirsi 'ala as-sadaqah minal mal wa in qallal malu wa qallatis sadaqatu minhu. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya untuk memiliki sikap hirs, semangat di dalam bersedekah. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu disyariatkannya memiliki sikap hirs, semangat untuk bersedekah dengan harta walaupun sedikit. Jadi jangan sampai kita meremehkan sedikitnya harta yang kita sedekahkan. Jangan, ya. Karena bisa jadi harta yang sedikit yang kita sedekahkan itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita benar-benar ikhlas lillahi taala libtigha mardatillah, untuk mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, dan manfaat dari sedekah itu besar bagi orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita meremehkan. Terkadang harta sedekah besar tapi manfaatnya kurang, maka pahalanya juga kurang. Tapi ketika harta yang disedekahkan itu walaupun sedikit, tapi manfaatnya besar, ya, bisa jadi pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah yang banyak jumlahnya. Atau juga tergantung keikhlasan orang yang mutasaddiq, yang bersedekah. Belum tentu orang yang bersedekah dengan jumlah yang besar dan banyak, pahalanya pasti besar. Belum tentu. Ya. Dan belum tentu orang yang bersedekah dengan jumlah yang sedikit, pahalanya kecil. Belum tentu. Ya. Sehingga di sini terdapat bimbingan untuk kita bersemangat di dalam bersedekah walaupun sedikit jumlahnya. Sebagaimana yang dilakukan siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun mendapati hanya 3 butir kurma disedekahkan. Ya. Nah. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tidak mendapati kurma kecuali itu di rumahnya. Ya. Nah, sehingga ini juga menunjukkan, nanti akan dijelaskan, ya. Wa qallat as-sadaqah minhu, walaupun harta sedekah itu sedikit, ya, jangan sampai kita meremehkannya. Fa kullun yatasaddaqu bimma yamliku wa biqadari ma yamlik. Maka setiap orang hendaknya bersedekah sesuai dengan apa yang dia miliki, dengan kadar yang dia mampu. Jangan membebani diri. Ya. Jangan membebani diri. Bersedekah sesuai dengan apa yang kita mampu. Wahiyya khairun min ayyaruddassailu min ayyaruddassaila liqillatis sadaqah allati sayu'tihal muhtaj. Memberikan sedekah walaupun jumlahnya kecil itu lebih baik dibandingkan kita menolak, ya, orang yang meminta kepada kita. Jadi ketika ada orang meminta kepada kita dalam keadaan memang yang meminta itu membutuhkan bantuan kita, maka jangan sampai kita menolaknya karena apa yang kita miliki sedikit, ya. Jangan. Jadi walaupun apa yang kita miliki sedikit, kita sedekahkan semampu kita, daripada kita tidak memberikan apa-apa kepada orang yang membutuhkan itu. Maka memberikan sedekah walaupun sedikit jumlahnya lebih baik dibandingkan kita menolak, ya, orang yang meminta dalam keadaan dia membutuhkan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya, faedah yang kedua, tapi tentunya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, terkait dengan meminta-minta, ya, ketika kita mendapati ada orang meminta-minta, kita juga harus jeli. Kalau memang kita mengetahui kondisi orang tersebut membutuhkan bantuan kita, kita berikan semampu kita, walaupun sedikit. Ya. Tapi misalnya kita mendapati ada orang minta-minta di perempatan jalan atau di lampu merah, di sana kita harus tahu bahwasanya pemerintah melarang hal itu. Ada peraturan dari pemerintah untuk kita jangan memberikan, ya, orang-orang yang meminta yang ada di perempatan, karena itu terlarang. Maka jangan sampai kita, ya, karena mendahulukan sikap atifiyah, mengedepankan perasaan kita, karena kasihan kita kasih, ya. Maka itu dikhawatirkan termasuk at-ta'awun ala ismi wal udwan. Ala ismi wal udwan. Tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena dilarang oleh pemerintah kita, ya, untuk hal itu. Bahkan singatana ada di perempatan jalan itu, pernah Anda dapati ada peraturan tertulis, ya, dilarang memberikan dalam bentuk apapun, ya, orang-orang yang meminta di perempatan jalan atau di lampu merah dan sebagainya, ya. Maka hendaknya setiap muslim mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, thanian fihi bayanu syafaqatil ala abna'iha dhukuran wa inathan bidalilil ithar ay itharul waladaha ala nafsiha bi umurin kathira. Di sini terdapat penjelasan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, yaitu berdasarkan sikap ithar yang bisa kita lihat di hadis tersebut, ya, ketika sang ibu lebih mendahulukan anak-anaknya dibandingkan dirinya sendiri, dia rela untuk tidak makan secuil kurma pun demi anaknya, ya. Ini yang disebut dengan ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Dan memang demikian tabiat ibu. Qad tashar al-um liyanamal ibn. Terkadang seorang ibu rela untuk terjaga semalam suntuk agar anaknya bisa tidur nyenyak. Misalnya ketika si anak sakit terutama, ya, rewel malamnya, nangis karena sakit badannya atau demam dan sebagainya. Terkadang seorang ibu merelakan dirinya untuk terjaga semalam suntuk untuk menjaga anaknya agar bisa istirahat dengan nyenyak. Wa qad taju'u liyashba'al ibn. Dan terkadang seorang ibu rela untuk lapar agar anaknya bisa kenyang. Ya, dari penjelasan ini kita juga sekarang posisi kita sebagai orang tua, ya, kita merasakannya. Dan tentunya ketika kita mendengarkan gambaran seperti ini, kita ingat bagaimana besarnya jasa orang tua kita. Ya. Maka dengan kita mengingat hal ini, kita lebih bisa menghargai jerih payah orang tua kita, terkhusus ibu kita. Sehingga mendorong kita untuk lebih bersemangat di dalam birrul walidain, berbakti kepada mereka. Waqad yusibuha al-qalq wal khauf wa huwa aminun. Dan terkadang menimpa sang ibu itu al-qalq, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan agar bisa memberikan rasa aman kepada anaknya. Ila ghairi dzalika min itharil um li waladiha ala nafsiha. Dan contoh-contoh yang lain dari bentuk-bentuk ithar seorang ibu kepada anaknya. Wa tawaddu antam ridha wa la yamrid. Bahkan seorang anak ketika sakit, terkadang ibu berpikiran lebih baik dirinya sajalah yang sakit daripada anaknya. Daripada melihat anaknya sakit, dia lebih baik dia sendiri yang merasakan sakit tersebut. Ini tidak lain adalah karena besarnya kasih sayang ibu kepada anak. Wa hadza gharizatun fi qulubil ummahat. Dan ini adalah naluri, ya. Memang naluri yang terdapat di dalam hati-hati para ibu. Wa kadzalikal aba, demikian pula ayah. Para bapak juga demikian, terdapat gharizah. Ada naluri di dalam hatinya karena sayangnya kepada anak. Seringkali ayah maupun ibu melakukan itsar, mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Walakinnal ummahati akthar, akan tapi memang porsi atau naluri yang demikian ini lebih banyak pada ibu. Ja'a syar'u bi ta'yidi hadhil gharizati wa tathbitiha wa kam laha minal ajr. Maka ketika memang hal itu adalah gharizah, naluri yang ada pada orang tua, baik ayah maupun ibu, dan pada ibu lebih banyak, lebih besar, syariat datang dengan menguatkan naluri tersebut, ya. Menguatkan dan mengokohkannya, yaitu dengan menjanjikan pahala bagi orang tua yang demikian sifatnya, memiliki sikap ithar, mendahulukan anaknya daripada dirinya sendiri. Faqad thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man tuwfiya laha ibnan kana hijaban laha minan nar wasitra. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ditinggal mati oleh dua orang anaknya, maka dua anaknya tersebut menjadi hijab, penghalang orang tuanya dari siksa api neraka. Wa madzalika illa lima laha minal haqq wa lima fi qalbiha minal mahabbati wal itsari li waladiha ala nafsiha. Dan tidaklah pahala yang besar itu kecuali karena ada hak yang besar yang dimiliki oleh orang tua, dan juga karena apa yang ada di dalam hatinya dari kecintaan dan sikap itsar kepada anaknya atas dirinya sendiri. Maksudnya adalah pahala yang dijanjikan bagi orang tua yang bisa bersabar ketika kehilangan atau ditinggal mati dua orang anaknya. Barang siapa yang bisa bersabar akan diberikan janji pahala berupa ini, ya. Bahwasanya anaknya akan menjadi hijab penghalang dia dari neraka. Karena apa? Seorang atau orang tua yang mampu bersabar ketika kehilangan anaknya, ketika ditinggal mati anaknya, maka dia bisa menahan diri dari as-sakhat, marah atau tidak terima, tidak ridho dengan takdir Allah, karena lebih mendahulukan kecintaannya kepada anaknya. Ya. Tapi ketika orang tua bisa bersabar, dia bisa meredam gejolak yang ada di hatinya itu, ya, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Demikian syarah dari hadis yang ke-89. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, sekaligus kita masuki bab baru. Bab Qublati As-Sibyan. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah, babu qublati sibyan, bab mencium anak-anak. Mencium anak-anak. Hadis yang ke-90. Qala al-muallif rahimahullah, haddathana Umar bin Yusuf. Umar bin Yusuf qala haddathana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita bertemu lagi dengan sanad yang seperti ini, an Hisham an Urwah an Aisyah. Siapa yang masih ingat siapa Hisham di sini? Hisham meriwayatkan dari Urwah, Urwah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hisham di sini siapa? Hisham? Ponakannya siapa? Yang ponakannya Aisyah yang mana? Yang Hisham atau yang Urwahnya? Jadi di sini Hisham berarti Hisham bin Urwah, meriwayatkan dari bapaknya sendiri. Siapa bapaknya Hisham bin Urwah? Siapa? Bapaknya Hisham bin Urwah siapa? Lihat sanadnya. An Hisham, an Urwah, an Aisyah. Hisham di sini siapa? Hisham bin Urwah. Meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Urwah bin? Bukan Urwah bin Hisham lagi. Jadi Hisham bin Urwah, ya. Meriwayatkan dari bapaknya sendiri. Siapa bapaknya? Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Inilah yang keponakannya Aisyah. Dari mana? Kenapa kok antum tahu Urwah bin Az-Zubair ini keponakannya Aisyah? Karena bapaknya, siapa bapaknya Urwah bin Az-Zubair? Tadi Abu Qanita? Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan siapa? Dengan? Kalau menikah dengan sepupunya Aisyah berarti bukan keponakannya ini Urwah ini. Menikah dengan saudarinya. Menikah dengan saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Siapa? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Sehingga Urwah di sini keponakannya Aisyah, anak dari saudarinya Asma bintu Abi Bakar, sehingga mahram bagi Aisyah. Oleh karena itu banyak di dalam hadis atau riwayat Urwah meriwayatkan dari Aisyah, dari bibinya sendiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, jaa arabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab badui, seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, bertanya kepada Nabi, atuqabbilu nasibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Fama nuqabbiluhum, adapun kami tidak pernah mencium anak-anak kecil kami. Ya, jadi pria Arab ini yang memang mayoritasnya atau sebagian besar Arabi, orang Badui itu demikian karakternya. Agak kaku dan ya cenderung kurang di dalam masalah adabnya. Nah, karena memang lingkungan yang menjadikannya demikian, tidak hidup di kota atau di bersama masyarakat yang menetap, tapi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kecil kalian? Adapun kami tidak. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda mengatakan kepada Arab Badui tadi, aw amliku laka an naz'allahu min qalbika ar-rahmah. Ya. Di sini ucapan beliau, ucapan Rasulullah ini maknanya adalah, aku tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan atau untuk menanamkan di dalam hatimu rasa rahmat, rasa kasih sayang jika Allah mencabutnya. Ya. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya itu menunjukkan sedikitnya rasa rahmah, rasa kasih sayang di dalam hatinya. Hadis yang berikutnya yang semakna, yang ke-91, Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Pernah suatu ketika Rasulullah mencium Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali ini? Cucunya, putra dari Ali bin Abi Thalib. Wa indahul Aqra'u ibnu Habis. Dan ketika itu di sisi Rasulullah ada Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi. Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Sahabat yang mulia, yang mana beliau adalah pembesar di kaumnya. Beliau adalah tokoh baik ketika masa jahiliyah maupun ketika sudah masuk Islam. Ya, beliau juga mengikuti beberapa peperangan radhiyallahu taala anhu. Maka ketika itu, ketika Rasulullah mencium Hasan bin Ali dan dilihat oleh Aqra' bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu, beliau sedang duduk ketika itu, faqala Aqra', faqala al-Aqra', maka al-Aqra' berkata, inna li asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada, sesungguhnya aku memiliki 10 anak, aku tidak pernah mencium salah seorang pun di antara mereka. Jadi ketika melihat Rasulullah mencium cucunya, Al-Aqra' mengatakan demikian, kalau saya wahai Rasul, saya punya 10 anak, saya tidak pernah mencium salah satu pun di antara mereka. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun melihat kepada dia, kepada Al-Aqra' tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ya, demikian kita baca syarahnya. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, min fadailil Islam wa mahasinihi ar-rahmah fi qulubil mu'minin, fi qulubil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Di antara keutamaan-keutamaan Islam dan keindahan Islam adalah rahmat atau kasih sayang di dalam hati-hati kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat. Wa kullama kana al-'abdul muslim 'indahu syai'un min al-'ilm ya'mal bihi fal khairu 'indahu akthar. Dan semakin seorang hamba muslim ilmu, memiliki ilmu, semakin banyak ilmu yang dia miliki dan dia amalkan ilmu tersebut, maka kebaikan yang ada pada dirinya semakin banyak. فَمِنْ جُمْلَةِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامَ فَضَائِلِهِ وُجُودُ الرَّحْمَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Dan di antara keindahan Islam dan keutamaan Islam adalah adanya ar-rahmah, kasih sayang di dalam hati-hati kaum mukminin dan mukminat. وَمِنْ آثَارِ هَذِهِ الرَّحْمَةِ الرِّفْقُ بِالصِّبْيَانِ. Dan di antara athar atau pengaruh dari rahmat, kasih sayang yang ada di dalam hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin adalah ar-rifq, berlemah lembut kepada anak-anak kecil. Wal 'adfu 'alaihim, dan mengasihi mereka. Wa idkhalus sururi 'alaihim, dan berusaha untuk membahagiakan dan menggembirakan anak-anak kecil tersebut. Wa taqbiluhum, dan juga mencium mereka. Ini di antara ya bentuk sikap rahmat. Jadi rahmat itu aslinya ada dalam hati, ya. Rasa rahmat, rasa kasih sayang dalam hati diwujudkan dalam hal-hal ini tadi. Berlemah lembut kepada anak-anak kecil, menyayangi mereka, berusaha untuk membahagiakan mereka, menggembirakan mereka dan mencium mereka, itu juga bentuk rahmat. Ya'rifal ibnu madda mahabbati walidihi lahu. Di sana ada faedah, ada hikmah penting di balik sikap rahmat ini. Ketika orang tua mencium anaknya, itu ada hikmah di baliknya. Apa itu? Liya'rifal ibnu madda mahabbati walidihi lahu. Agar sang anak itu bisa mengetahui sebesar apa dan sejauh apa kasih sayang orang tuanya kepada dia. Atau kata lainnya, ungkapan kasih sayang itu bisa dirasakan oleh anak dengan ciuman. Ya, ketika orang tua mencium anaknya. Wa yakunu alsaqa bi abihi wa ummi. Dan dengan mencium itu, ya, anak menjadi lebih dekat dan lebih erat dengan ayah ataupun ibunya. Wa naffa fi nafsil waqti hiya ibadatun wa ta'ah. Dan di waktu yang sama hal itu juga merupakan ibadah. Ya. ibadah dan ketaatan, yaitu sikap rahmah tadi, berlemah lembut, menyayangi, menggembirakan, dan mencium itu tadi, itu semua adalah bentuk-bentuk sikap rahmat yang tergolong ibadah dan ketaatan di dalam agama ini. Li'annaha min athari rahmatillahi allati manahaha al-mu'minin fi qulubihim. Karena itu diantara bentuk pengaruh dari rahmat Allah yang diberikannya kepada kaum mukminin, yang Allah berikan kepada kaum mukminin di dalam hati-hati mereka. Lidza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ladzi qala inna lahu 'asharatan minal abna ma qabbala ahadan minhum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang memiliki 10 anak tapi tidak pernah mencium salah seorang pun dari anaknya, Rasulullah mengatakan kepada dia, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya'ni anna min asbabi rahmatillahi lil 'abd ay yarhama ghairahu min adamiyyin wa ghairihi. Maksud dari ucapan Rasulullah ini bahwasanya di antara sebab-sebab rahmat Allah kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut menyayangi orang lain, baik manusia maupun hewan dan selainnya, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa aulan nasi birrahma adh-dha'if, dan orang yang paling berhak untuk kita sayangi adalah orang-orang yang lemah. Wasibyan minad du'afa, maka anak kecil itu juga termasuk ad-du'afa. Mereka adalah makhluk-makhluk yang lemah sehingga butuh lebih disayang. Wa min alsaqin nas bil akharin ka abaihim wa ummahatihim hatta yahsul at-tamasuk fil usrah wal mahabbah wal ihtiram wal bir bisababi ma yuqaddimuhu al-abawan li abnaihim dhukuran wa inathan. Dan anak-anak itu adalah, ya, mereka sangat dekat kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, sehingga ketika ayahnya atau ibunya bersemangat di dalam mencurahkan dan mengungkapkan kasih sayang kepada anaknya, akan terwujud yang namanya at-tamasuk. At-tamasuk itu kekokohan di dalam keluarga. Wal mahabbah, dan perasaan saling menyayangi, saling mencintai, menghormati, dan saling memberikan kebaikan. Dengan sebab apa yang telah dilakukan orang tuanya kepada anak-anaknya, yaitu kasih sayang, perbuatan baik yang dicurahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Wal hadzar min itsari dzukur 'alal inath, 'alal inath mimma la yujizuhu syara'. Dan juga di sini perlu untuk disampaikan peringatan dari sikap itsar lebih mengedepankan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Ini penting diperhatikan oleh setiap orang tua. Jangan sampai pilih kasih, ya. Jangan sampai bersikap pilih kasih terhadap anak-anak, lebih mendahulukan pria anak-anaknya yang laki-laki dibandingkan anak-anaknya yang perempuan pada perkara-perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat. Sawa'un fit taqbil wat tahiyyah war rahmah wal muwasah bil mal awit ta'lim. Baik dari sisi takbil, mencium, ya, tidak boleh orang tua sampai ketika punya anak 5 misalnya, yang biasa dicium cuma 2 orang saja karena sayangnya, ada pun yang 3 jarang. Nah, ini tidak boleh, ya. Bahkan ketika orang tua mencium salah seorang anaknya, hendaknya yang lain juga demikian mendapatkan porsi yang sama, ya. Ini diantara bentuk keadilan dari orang tua. Begitu pula penghormatan kepada anak, warrahmah, kasih sayang. Begitu pula, ya, dalam atau dari sisi memberikan harta kepada anak atau memberikan pengajaran, maka jangan sampai orang tua itu pilih kasih. Hendaknya menyamaratakan dan bersikap adil. Yajibul adlu fi dzalika kullih. Wajib bersikap adil dalam semua perkara tersebut. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah dalam urusan anak-anak kalian. Ya, jadi ini hadis yang sahih yang hendaknya diperhatikan oleh setiap orang tua. Ya, yaitu bersikap adil kepada anak-anak. Jangan sampai pilih kasih atau berbuat yang tidak adil kepada anak-anaknya. Nah, taib ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk kajian kita di malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.